anak yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Menjenguk Orang Sakit. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Wah, kenapa hari ini cuacanya mendung sekali ya? Aduh, rupanya hujannya sudah mulai turun. Ya Tuhan, semoga hujannya cepat reda. Tin, tin, tin. Weng, weng, weng. Asik sekali main mobil-mobilan. Dito, hari ini ibu mau menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Kamu ikut ya, nak? Ah, Dito di rumah aja, Bu. Lagi asik main nih. Dito, kita sebagai tetangga harus saling tolong-menolong. Kalau ada tetangga yang sakit, kita yang sehat harus menjenguk dan mendoakan supaya cepat sembuh, nak. Ibu saja sendiri yang menjenguk. Aku mau bermain saja. Anakku sayang, jangan begitu ya. Kalau bermain-main kan banyak waktunya. Besok atau nanti, kalau sudah pulang, kamu bisa bermain lagi, nak. Untuk apa kita harus menjenguk orang yang sedang sakit? Nanti kalau kita ketularan penyakitnya bagaimana? Kita tidak akan tertular penyakitnya, nak. Kan sudah ada dokter yang mengobati. Dito tetap tidak mau ikut. Dito, jangan gitu dong, nak. Ayo. Sudah dibilang tidak ikut, ya tidak ikut. Dito, menjenguk orang yang sakit itu perbuatan yang mulia loh, nak. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguknya sebagai tanda rasa kepedulian kita. Oh, kalau begitu, Dito ikut dah. Maafkan Dito ya, Bu. Nah, itu baru namanya anak yang hebat. Ibu bangga sama kamu, Dito. Ayo, kita siap-siap untuk berangkat. Mumpung hujannya sudah reda. Baik, Bu. Tapi, Dito beresin mainan Dito dulu ya. Thank you. bukan aku yang hebat? Demikian tadi cerita dan nyanyian tentang etika menjenguk orang sakit. Bagaimana? Menarik bukan? Anak-anak, kalau ada tetangga kita yang sedang sakit, maka sebaiknya kita menjenguk. Dan jangan lupa untuk mendoakannya supaya cepat sembuh. Sebaiknya kita juga menghiburnya supaya orang yang sakit tidak sedih. Kalau kita sudah cukup menjenguknya, kita juga segera untuk permisi pulang supaya orang yang sakit bisa beristirahat dengan tenang. Anak-anak yang hebat, kalau dengan tetangga, kita harus saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!